السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri was-Silati wal-Adabi, kitab sopan santun, silaturrahim dan adab. Bab yang ketiga, bab raghima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma indal kibari falam yadkhulil jannah. Bab raghima anfu man adraka abawaihi aw ahadahuma indal kibari falam yadkhulil jannah. Bab merugilah seseorang yang menjumpai, mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka di usia tua, namun dia tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Di sini terjemahannya, celakalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya saat tua renta, tapi tidak dapat memasukkannya ke surga. Ya, menunjukkan bahwa mendapati orang tua masih hidup ketika mereka sudah tua, ini adalah kesempatan yang besar, ya, untuk mendekatkan kepada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendekatkan diri ke surga Allah atau untuk meraih surga Allah dengan berbakti kepada mereka atau salah satu dari mereka di usia tua mereka. Kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 6459. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Abu Awana an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala راغم أنف ثم راغم أنف ثم راغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. Jadi bunyi hadis, bunyi bab tadi adalah petikan dari hadis ini. Ya. Nabi SAW mendoakan keburukan dengan mengatakan raghima anfu. Raghima anfu ini asal maknanya adalah batang hidung menyentuh tanah. Ya. Anfu adalah hidung, kemudian raghima itu menyentuh tanah, menempel ke tanah, saking hinanya. Ya. Tetapi maknanya adalah ada yang mengatakan terjemahannya celakalah atau merugilah. Tiga kali diulang oleh Nabi kata-kata raghima anfu. Raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu. Merugilah, merugilah, merugilah, atau celakalah, kemudian celakalah, kemudian celakalah. Qila man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka abawaihi, orang yang mendapati kedua orang tuanya, indal kibari, di usia tua, mereka masih hidup. Ahaduhuma aw kilahuma, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, masih dapat dia kesempatan untuk bersama mereka hidup di dunia, ya, di mana mereka di usia tua mereka, namun falam yadkhulil jannah, sang anak tadi tidak masuk surga. Artinya kesempatan yang ia dapatkan itu tidak memasukkan dia ke surga, dan bahkan wal'iyadu billah justru memasukkannya ke neraka. Ya, durhaka di waktu itu luar biasa. Tidak mendapat, tidak menyebabkan masuk surga saja itu sudah celaka. Ya, karena tidak mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, itu sudah didoakan merugi oleh Nabi, apalagi durhaka. Apalagi durhaka. Laiknya atau idealnya kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan memaksimalkan bakti kepada mereka di usia tua tersebut. Justru kesempatan itu dibiarkan berlalu begitu saja sampai ya kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka meninggal dunia. Anaknya tidak mempergunakan kesempatan usia tua mereka itu untuk masuk surga. Itu sudah 3 kali didoakan oleh Nabi, merugi, merugi, merugi. Celaka, celaka, celaka. Bayangkan kalau andai kata justru yang terjadi sebaliknya, bahwa sang anak justru durhaka, menelantarkan kedua orang tuanya, bahkan menjadikan mereka sebagai pelayan, sebagai budak, ya, dibentak-bentak, dipekerjakan sebagai pembantu, ya, yang tadi tidak mempergunakan kesempatan untuk meraih surga saja sudah tercela, sudah dikutuk oleh Nabi SAW, apalagi mendurhakai keduanya di usia tua. Wal'iyadzubillah. Ini hadis sangat luar biasa, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua, terutama ketika usia mereka sudah senja. Dan Allah SWT memberikan nikmat kepada seorang anak ketika kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya panjang usianya, sehingga sang anak diberi kesempatan untuk meraih surga dengan itu. Cuma kita seringkali melalaikannya. Makanya ketika seseorang anak merasakan bahwa keberadaan orang tuanya bersamanya dan masih hidup, masih panjang usianya, justru itu sebagai nikmat disebabkan oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang merasa bahwa keberadaan orang tuanya, apalagi dalam usia yang tidak bisa berbuat apa-apa, makan dimakankan, cebok dicebokkan, mandi dimandikan, ya, segala kebutuhannya diurus oleh sang anak. Terkadang anak merasa sempit dengan kondisi yang seperti ini. Ya, merasa sempit hidupnya dengan kondisi yang seperti ini. Padahal itu adalah surga. Ya, padahal itu adalah surga. Ini yang luar biasa dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak merugi dalam hal ini dan kerugian-kerugian yang lain. Hadis berikutnya 6460. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu qila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Sama dengan hadis yang pertama, cuma perbedaan sedikit yang tadi, raghima anfu tanpa ha di ujungnya, raghima anfu saja, fa berbaris dhammah ya, sementara di sini anfuhu ya, anfuhu, celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia ya, itu diulang 3 kali oleh Nabi. Para sahabat heran, siapa yang dia ini, siapa dia itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, yaitu orang yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka di saat usia orang tuanya senja, sudah lanjut, dan kesempatan itu tidak membuat dia masuk surga. Ini ya apa, rahmat dan taufik dari Allah ya, kepada seorang anak yang merasa bahwa kesempatan bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka di usia tua itu adalah surga. Makanya nikmat bagi mereka berbakti kepada orang tuanya dengan segala macam cara. Yang penting keduanya atau salah satu dari kedua mereka ridha. Ya. Ya, mereka memberikan, menyiapkan, bahkan memberikan fasilitas bagaimana dia beribadah, bertakwa. Nah, ini adalah surga. Adalah jalan yang lebar menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan falam yadkhul jannah, dia tidak masuk surga, menunjukkan bahwa kesempatan bersama kedua orang tua dengan berbakti di usia mereka yang sudah lanjut ini adalah pintu surga yang dibuka. Ya, ada yang tidak menyadarinya dan ada juga yang menyadarinya sehingga mereka benar-benar mempergunakan kesempatan yang besar ini untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga di bawah bab ini, hadis yang terakhir, 6461 Imam Muslim mengatakan haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Khalid ibn al-Walid an Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu thalathan ya thumma dzakara mithlahu. Di sini tidak diulang 3 kali, tetapi diisyaratkan bahwa Nabi mengatakan 3 kali. Raghima anfuhu thalathan. Nabi mengatakan celakalah dia 3 kali, kata perawi. Kemudian disebutkan lanjutan hadisnya seperti 2 hadis sebelumnya. Hikmah dikaitkannya pintu surga yang dibuka untuk seorang anak dengan usia tua kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, karena memang di usia tua itu mereka lemah. Semakin tua tentu semakin melemah, semakin membutuhkan ya bantuan, membutuhkan jasa dari anaknya, sebagaimana dia ketika masih bayi seperti itu pula lah orang tuanya ketika sudah tua dan lanjut usia. Di usia dia bayi, perhatian yang luar biasa diberikan oleh kedua orang tua, terutama oleh sang ibu. Begitu pula yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya atau salah satu dari mereka di saat mereka sudah tua dan lemah, yang sudah tua dan lemah. Ya, Tadi saya sempat dengarkan tentang cerita Nabi Yunus dalam perjalanan ke masjid. Subhanallah, para ulama tafsir ketika menceritakan bahwa Nabi Yunus di saat dimuntahkan oleh ikan paus itu keadaannya persis dengan bayi yang baru lahir. Ya, keadaannya persis dengan bayi yang baru lahir, tidak berdaya. Ya, seperti itu pula lah kondisi sebagian orang tua di usia tuanya, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi sudah sakit-sakitan. Ya, inilah yang dibutuhkan di sini adalah rasa bahwa itu nikmat. Kalau bukan ditopang oleh iman dan takwa, oleh dorongan-dorongan hadis-hadis yang seperti ini, maka susah untuk ya, memaksimalkan bakti kita kepada orang tua kita di saat seperti itu. Apalagi kita disibukkan dengan aktivitas mencari nafkah, urusan keluarga kita sendiri. Kemudian juga nanti kita akan beralasan saudara-saudara yang lain kenapa tidak memperhatikan. Ya, akhirnya saling tolak-menolak. Dan sangat luar biasa cerita nyata ya, di Arab Saudi sana tentang hal ini. Ada dua kakak beradik yang ini yang bercerita qadhi, hakim di pengadilan yang bercerita. Datang seorang yang sudah tua, mungkin sekitar 60-an umurnya atau di bawah itu ya, di bawah 60 ya, datang mengasuskan adiknya. Ya. Mengasuskan adiknya dan hakim heran ya, memang kasus yang terkait antara pertengkaran, pertikaian di antara kakak beradik wajar. Tetapi melihat dari tampilan orang-orang yang datang melaporkan dan mengasuskan saudaranya ini, hakim heran. Tampilannya multazim, tampilannya orang yang saleh, orang yang rajin beribadah. Ya. Kenapa masih mengurusi urusan pertikaian dunia, harta, dan yang lain-lainnya? Itu dugaannya. Ternyata ketika isi laporannya adalah adiknya memaksa menuntut dia atau bersekeras untuk merawat ibunya. Ya, merawat ibunya. Dengan alasan bahwa selama ini abangnya yang merawat ibunya. Abangnya merawat ini, yang melaporkan ini yang merawat ibunya. Sekitar 30 tahun kalau tidak salah. Merawat ibunya. Dan adiknya setelah pensiun, ya ceritanya nanti akan ada, dia ingin mendapatkan kesempatan yang didapatkan oleh abangnya selama 30 tahun dari sisa ibunya, dari sisa usia ibunya. Jadi hakim ini semakin penasaran ya, dengan tuntutan dari sang abang bahwa adiknya bersekeras untuk mendapatkan kesempatan merawat ibunya, dan sang abang tidak menerima. Makanya dia kasuskan ke pengadilan. Kalau sekarang kan tolak menolak. Ya. Lalu karena penasaran, hakim ini membuat jadwal untuk berjumpa kedua belah pihak. Maka hari yang ditetapkan itu tiba. Hari yang ditetapkan itu tiba. Dan hakim ini karena saking penasarannya sudah menunggu di luar pintu gerbang mahkamah. Ya. Dari kejauhan di parkiran berhenti sebuah mobil, kemudian turunlah tadi dalam satu mobil kedua belah pihak yang bersengketa. Ya. Dan mereka ternyata berebutan untuk memapah ibu mereka. Berebutan untuk memapah ibu mereka. Sampailah di pengadilan dan mulailah kasus disidangkan. Ditanya satu pihak, sang abang ditanya persis dengan laporannya bahwa adiknya memaksa untuk mendapatkan jatah merawat ibunya di usia sisa di sisa usia ibunya. Sementara abang tidak mau menerima. Saya yang paling besar, saya yang punya hak lebih banyak. Ya, lalu didengar pula pengakuan dari sang adik. Kata sang adik, Oh, sebelumnya abangnya bercerita bahwa adiknya ini dahulu bekerja sebagai tentara. Semenjak lajang, ya. Dari mulai gaji pertamanya sampai dia pensiun itu selalu dikirimkannya kepada abangnya untuk membiayai kehidupan mereka, kehidupan abangnya dan kehidupan ibunya yang merawat kehidupan ibunya dan kehidupan abangnya merawat ibunya. Jadi gajinya itu memang yang diambil hanya kebutuhannya saja, kemudian sisanya untuk dikirimkan kepada abangnya sebagai biaya hidup dia dan ibunya yang dirawat oleh abangnya sampai dia pensiun. Jadi setiap bulan itu dikirim terus, dan bahkan setelah berkeluarga pun dikirimnya. Ini yang dilaporkan oleh sang abang. Sementara adiknya mengatakan, sekarang saya sudah pensiun dan sekarang saya meminta bahagian dari bahagian yang karena abangnya beralasan selama adiknya bertugas itu kan adiknya sudah berbakti dengan uangnya. Adiknya sudah berbakti dengan uangnya. Sementara saya hanya menerima. Maka saya merasa lebih berhak karena saya hanya sekedar menerima, dan pokoknya dia melihat abangnya ini melihat bahwa dia yang berhak melanjutkan merawat ibunya. Sementara adiknya mengatakan selama ini yang merawatnya abang saya dan saya belum punya kesempatan untuk merawatnya. Ketika ibunya ditanya oleh hakim, ibunya juga tidak punya kesimpulan apa-apa, tidak punya pendapat apa-apa. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini ibu yang paling berbahagia. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Yang akhirnya, karena memang hakim ini sudah begitu besar usahanya untuk sampai kepada kebenaran dalam memutuskan, ujung-ujungnya keputusan diberikan kepada adiknya. Ya, keputusan diberikan oleh hakim kepada adiknya. Dengan tangisan yang luar biasa, sang kakak melepaskan haknya, bukan melepaskan ibunya. Ibunya tetap sama dia, tapi melepaskan hak pemeliharaan dan perawatan ibunya kepada adiknya. Kantor sidang itu benar-benar dipenuhi oleh tangisan. Ibunya menangis, adiknya karena bahagia dan haru mendapatkan keputusan itu menangis, abangnya karena bersedih melepaskan ibunya untuk dirawat oleh adiknya menangis. Semua yang hadir di sidang sampai hakimnya menangis. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini orang yang tahu hadis yang kita pelajari ini. Sementara kita yang sekarang punya kesempatan masih merasa berat untuk menghubungi ibu kita, masih berat untuk memberikan apa yang mereka bisa berbahagia. Subhanallah. Jadi hadis ini bisa menjadi menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki bagaimana kita bisa meraih surga bila Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan masih bersama orang tua, ya, yang sudah meninggal dunia. Kedua-duanya belum terputus, ya, sama sekali tidak terputus, masih banyak bentuk bakti kepada kedua orang tua. Yang nanti akan ada penjelasannya di bab-bab berikutnya. Di antaranya adalah istighfar, berdoa. Jangan pernah ada doa yang kita panjatkan kepada Allah tanpa ada bagian untuk orang tua kita. Bila perlu sebagian atau lebih dari separuh doa kita untuk kedua orang tua kita. Doakan mereka diampuni oleh Allah. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti meminta ampunan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Kita tidak tahu apakah Allah mengabulkan atau tidak. Tetapi setiap doa yang kita panjatkan, pasti kita sedang beribadah. Membuktikan bahwa kita berbakti kepada mereka. Kemudian bila mana Allah mengabulkan doa yang pertama, Allah kabulkan doa yang kedua, Allah kabulkan doa yang ketiga, terus pengabulan doa ini membuat kedua orang tua kita semakin dinaikkan tingkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar diampuni dosa, Ya. Taruhlah dengan doa yang ke-10 diampuni semua dosa orang tua kita oleh doa kita. Lalu setelah itu kita tidak berdoa lagi? Tidak. Lanjutkan terus. Karena di antara hikmahnya adalah dinaikkannya derajat dan kemuliaan orang tua kita. Hadis dari Nabi SAW ketika seorang ayah heran dengan posisi dan kedudukannya di surga. Dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin mencapai tingkatan tersebut. Dan dia bertanya, ini kok saya bisa sampai setingkat ini? Setinggi ini? Lalu dijawab, bistighfari waladika lak, dengan permohonan ampunan anakmu untukmu. Jadi Allah sudah mengampuni doa, mungkin saja Allah sudah mengampuni dosa kedua orang tua atau orang tua kita sebelum kita meminta ampunan. Ya. Bisa jadi dengan doa kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tetapi karena terus diminta, maka doa yang sudah diampuni tadi dosa yang sudah diampuni tadi bukan berarti Allah tidak memberikan hal-hal yang lain setelah kita meminta ampunan-ampunan pada doa-doa berikutnya. Tetapi justru dinaikkan pada setiap doa kita. Dinaikkan sehingga tinggi derajatnya. Nah, ini yang perlu kita camkan. Kemudian nanti akan ada pembahasan bagaimana berbakti juga setelah meninggal dunia. Itu berbuat baik dengan keluarga orang yang dahulu orang tua kita berhubungan baik dengannya. Cerita Abdullah bin Umar yang sangat menggugah ya. Ketika dia dalam perjalanan umrah, dia biasanya dalam perjalanan kalau sudah jenuh di atas kendaraan dia jalan kaki, kemudian kendaraannya berjalan begitu saja. Atau terkadang dia mengikatkan selendangnya di bahunya, kalau sudah jenuh pula dalam perjalanan yang panjang itu berhari-hari diletakkan di tempat yang lain. Suatu ketika dia berjumpa dengan seorang Arab Badui. Dari raut wajahnya, engkau kayaknya mirip dengan si Fulan, kata Abdullah bin Umar. Oh iya, saya anaknya. Ketika mendengar bahwa dia anaknya orang yang dikenal oleh Abdullah bin Umar, maka dia langsung ketika itu dia turun dari naik di atas kendaraannya, kemudian dia turun, kemudian mempersilahkan Arab Badui ini untuk naik ke atas kendaraannya. Kemudian dia selendangkan pula selendang yang biasa dipakainya ke atas pundak Arab Badui tadi. Kawan-kawan atau para sahabat yang lain heran, atau murid-muridnya heran. Wahai Abdullah bin Umar, bukankah di orang Badui yang menerima seberapapun yang kamu beri? Ya, mereka orang-orang yang ridha dengan pemberian yang sedikit, kenapa begitu besar perhatianmu kepadanya sementara engkau dari awal tidak mengenalinya? Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya dia adalah anak dari teman dekatnya Umar bin Khattab. Dan saya ingat Nabi SAW bersabda, min abarril birri silatul waladi ahlawuddi abi. Silatul waladi ahlawuddi abi. Di antara kebaikan yang terbaik dilakukan oleh seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah membaikkan hubungan dengan keluarga orang yang dahulu orang tuanya berhubungan baik dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Ini termasuk bakti yang luar biasa, kata Nabi SAW. Dan bersedekah, ibadah-ibadah yang kita kirimkan pahalanya untuk mereka, seperti ibadah haji, umrah, doa, diantara yang disepakati, didukung oleh dalil, bahwa sampai kepada mayat keutamaannya adalah doa. Ya. Kemudian juga sedekah dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu kita catat dari bab ini. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Mertua itu bukan orang tua. Mertua bukan orang tua. Ya. Tetapi bukan berarti kepada mereka kita tidak berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada mertua dalam skala prioritas lebih utama dari berbuat baik kepada orang tua yang bukan orang tua kita. Orang tua yang lain-lain yang kita jumpai ada orang tua, maka mertua lebih utama. karena hubungannya dengan kita sudah diikat dengan sisi dari sisi yang lain, yaitu musaharah. Walaupun dalam perintah agama tidak termasuk orang tua yang diperintahkan kita untuk berbakti, tetapi berbuat baik sama masuk dalam kaidah umum berbuat baik. Nah, kemudian diletakkan nanti skala prioritasnya, mana yang lebih utama, orang tua-tua yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita atau mertua kita? Tentu mertua, karena dia adalah orang tua dari istri kita atau suami kita. Dan bahkan ketika kita berbuat baik dengannya, berarti kita melatih istri kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, melatih mereka juga, menyandarkan kepada mereka juga untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ya. Begitu juga bila mana seorang istri berbakti kepada mertuanya, ini juga termasuk bakti kepada suaminya. Ya, termasuk bakti kepada suaminya, membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ini bakti kepada suami. Ya. Jadi memang dia di luar konteks orang tua yang diwajibkan berbakti, tetapi dia masuk dalam kategori berbuat baik kepada sesama manusia, dan nanti ada letaknya pada skala prioritas yang di atas, ya, yang tertinggi. Ya, kalau misalnya ada si A dan si A mertua kita, si B tidak ada hubungan apa-apa, dan usia mereka sama-sama 75 tahun misalnya, maka tentu mertua yang lebih utama. Nah, itu letak hak, ya, bahagian mertua daripada yang lain. Tetapi kalau dibandingkan dengan orang tua kita, sudah jelas berbeda. Orang tua dengan mertua berbeda, walaupun di ujungnya sama-sama tua. Ya. Orang tua, mertua, tetapi orang tua ini yang diwajibkan oleh Allah, diletakkan setelah perintah untuk mengibadati Allah, mentauhidkan Allah, dan hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, ya. Sementara mertua tidak ada. Tidak ada dalil-dalil yang menegaskan untuk berbakti. Tetapi bukan berarti sama sekali tidak berbuat baik, justru mereka juga termasuk yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Bab yang keempat, babu fadli silati asdiqail abi wal ummi wa nahwihima. Bab keutamaan menyambung silaturahmi dengan teman-teman ayah dan ibu atau yang lainnya, atau yang seumpama dengan itu. Itu yang tadi saya sampaikan ceritanya, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita baca hadisnya 6462. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Tahir Ahmad bin Amr ibn Sarh qala akhbarana Abdullah ibn Wahb قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة. عبد الله بن عمر kata عبد الله بن دينار berjumpa dengan seorang laki-laki dari Arab Badui, orang Badui. Ya, dalam perjalanan menuju Mekah. Fasallama alaihi, lalu Arab Badui ini fasallama alaihi Abdullah. Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada dia. Wa hamalahu ala himar, dan menaikkan atau menumpanginya atau menyuruhnya untuk mengendarai keledainya, kendaraannya. Kana yarkabuhu, yang dikendarai oleh Ibn Umar sebelumnya. Wa'ataahu imamatan, dan Abdullah bin Umar memberikan kepadanya selendang imamah. Ya. Kanat ala ra'sihi, yang sebelumnya dia pakai di atas kepalanya. Faqala Ibnu Dinar, ini saksi mata, berkata Ibnu Dinar kepada Abdullah bin Umar. Ibnu Dinar itu Abdullah Ibnu Dinar muridnya. Fakulna lahu, lalu kami berkata kepada Ibnu Umar, aslahakallah, ini doa ya, semoga Allah tetap memperbaikimu. Innahumul a'rabu, sesungguhnya mereka ini kan orang-orang Arab Badui. Wa innahum yardawna bil yasir, Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merasa cukup dengan keterbatasan, kekurangan. Tidak pernah mereka merasa sempit dengan kekurangan, kemiskinan, kefakiran mereka. Kenapa begitu besar perhatianmu kepadanya? Tidakkah merasa cukup engkau mengucapkan salam saja, kemudian memberikan sedikit sedekah? Tetapi justru kamu melayani, meladeni dengan sebegitu besar, ya, khidmat. Faqala Abdullah, maka Abdullah pun menjelaskan, inna aba hadza, sesungguhnya ayah dia ini, kana wuddan li Umar bin al-Khattab, adalah teman dekat atau orang yang sangat dicintai oleh Umar bin Khattab, ayahnya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abih. Perhatikan pernyataan Nabi, sesungguhnya kebaikan yang terbaik, bakti yang terbaik yang diberikan oleh seorang anak kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, adalah silatul waladi, dia menyambung silaturrahmi dengan keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya. Yang dicintai oleh ayahnya bukan mereka, tetapi orang tua mereka dahulu. Dan ini keluarganya, ini keturunannya. Maka termasuk bakti yang terbaik, abar al-birri. Bakti yang terbaik kepada ayah ketika anak berbuat baik kepada keturunan orang yang dahulu teman dekat ayahnya sewaktu hidup dahulu. Ya, ini hadisnya, dan itu yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang perlu kita cari, ya. Harus kita teliti. Abdullah bin Umar, karena ini biasanya orang mukmin, orang yang cerdas, orang yang peka terhadap ketaatan dan ibadah, selalu terbuka kesempatan di hadapannya walau sesempit apapun juga. Abdullah Umar kan hanya sebentar saja lewat di jalan, tetapi karena dia peka terhadap kebaikan dan cepat mengenal, mengingat hadis-hadis, karena memang condong selalu untuk berbuat baik. Ya. Dan ini yang selalu kita, saya pribadi selalu menyesal setelah lewat. Dalam hal ini misalnya ketika kita, oh kenapa saya tidak lakukan? Ya. Terkadang ini yang keadaan-keadaan yang kita merasa menyesal. Kenapa tadi saya tidak lakukan ini? Kenapa tadi saya tidak lakukan ini? Ini memang penyebabnya adalah dorongan untuk berbuat baik itu masih lemah. Ya. Tetapi kalau orang yang sudah besar dan begitu kuat dorongan untuk berbuat baik, maka sekecil apapun kesempatan pasti ada, dia akan berbuat baik. Ini Abdullah bin Umar hanya berjumpa dengan seorang Arab Badui di jalan, dia mengucapkan salam, ini kebaikan, ya, ifsa'us salam, menyebarkan salam, sudah cukup baginya untuk berbuat baik. Tetapi karena memang dorongan untuk berbuat baik itu sangat besar dalam jiwanya, maka kebaikan salam itu menarik kebaikan yang lain. Tersentak, oh, kayaknya kamu ini mirip dengan si fulan. Itu saja yang membukakan dia untuk berbakti kepada ayahnya. Ya. Untuk berbuat baik kepada ayahnya. Dan itu merupakan kebaikan yang sangat besar kepada ayahnya. Itu dia berbuat baik kepada keturunan orang yang dahulu sangat baik hubungannya dengan Umar bin Khattab. Ya. Ini pelajaran bagi kita. Itu kalau sekarang kita tidak bisa mengambil keadaan atau momen-momen yang spontan ini, karena lemahnya dorongan kebaikan dalam diri kita, maka kita harus mencari bola, mengejar bola, menjuluk dulu dalam bahasa kita, cari orang-orang yang dahulu berhubungan baik dengan orang tua kita dan cari keluarganya. Ya, kalau memang tidak bisa kesempatan-kesempatan yang seperti terjadi pada Umar ini, karena memang dorongan berbuat baik itu besar. sehingga sekedip mata terbuka dia langsung membukanya. Dia hanya sekedar pertama kali menyampaikan salam, sudah selesai dan ini sudah kebaikan. Tetapi karena memang dorongan berbuat baik itu besar, terbuka dengan mengucapkan salam itu. Mulai dia teringat, oh ini mirip-mirip sepulan ini. Akhirnya terbuka sehingga dia bisa berbakti, melakukan bakti kepada ayahnya dengan bakti yang terbaik yang dia lakukan setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi jemput bola. Cari orang-orang yang dahulu berhubungan baik dengan ayah, dengan orang tua kita, dengan ibu kita, sebagaimana disimpulkan oleh Nawawi di sini. Bukan hanya ayah ya, tetapi ibu juga. Teman-teman dekat ibu. Ya. Nanti ada enggak anak-anaknya? Maka paling kurang berkunjung, kemudian menyampaikan doa dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita simpulkan dari hadis yang pertama ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. 6463. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Haywah ibn Shuraih an ibn al-Had an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abih. Abarrul birri an yasila ar-rajulu wudda abih. Kebaikan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang untuk orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu menyambung silaturahim dengan orang yang ada hubungan dekat dengan orang tuanya. Ya, orang yang ada hubungan dekat, kasih sayang dengan orang tuanya. Berikutnya 6464. Imam Muslim mengatakan haddatsana Hasan bin Ali Al-Hulwani qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ibni Sa'd qala haddatsana Abi Wallaits bin Sa'd jami'an an Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had ibni Usamah bin Al-Hadi an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma annahu kana idza kharaja ila makkah kana lahu himarun yatarawahu alayhi idza malla rukuba rahilati wa imamatan yasuddu biha ra'sahu fabayna huwa yawman ala dhalika alhimar id marra bihi a'rabiyyun faqala Alastabna fulan ibn fulan? Qala bala. Fa'atahu al-himara wa qala arkab hadha wal imamata. Qala asjud biha ra'saka. Fa qala lahu ba'du ashabihi: Ghafarallahu laka a'tayta hadha al-a'rabiyya himaran kunta tatarawahu alayhi wa imamatan كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى وإن أباه كان صديقا لعمر. Ini hadisnya lebih rinci dari dua hadis sebelumnya. Hadis yang sekarang lebih detail dari dua hadis sebelumnya. Juga dari yang bercerita muridnya ya, Abdullah ibn Dinar, cuma dari jalur yang lain, ya, dari jalur yang lain. Kata Abdullah ibn Dinar bahwa Ibnu Umar bila mana hendak keluar ke Mekah, ya, dia mengendarai seekor keledai, kana lahu himar. Dan Abdullah bin Ibnu Dinar muridnya bercerita bahwa Ibnu Umar ini seperti yang tadi kita sampaikan, dia tidak terus menerus mengendarai keledainya. Yang pertama mungkin karena dia jenuh juga. Yang kedua apa? Memberikan kepada keledainya kesempatan untuk istirahat. Maka keledainya jalan dan dia juga jalan bersama keledainya. Dia melepaskan kejenuhan berada di atas punggung keledainya, kemudian yang kedua keledainya juga bisa istirahat, ya. idza malla rukuban rahila yatarawah, ya dia berjalan, ya wa imamatan yasuddu biha ra'sahu, ya dia juga memiliki imamah, ya pakaian yang kain panjang yang dililitkan di kepala, selendang. Dalam perjalanan terkadang dia melakukan itu, mengikatkannya di kepalanya dalam perjalanan menuju Mekah. Suatu hari, kata Abdullah bin Dinar, ketika dalam perjalanan dan dia sedang mengendarai keledainya, tiba-tiba lewatlah atau berpapasanlah dia dengan seorang Arab Badui. Ya, di riwayat yang sebelum ini dinyatakan bahwa Umar mengucapkan salam kepadanya. Di sini tidak. Ya. Yang disampaikan di sini adalah pertanyaan Ibnu Umar, alasta bna fulanin bina fulan, ibni fulan, bukankah engkau anak si Fulan bin Fulan? Mungkin dia melihat dari raut wajah yang sedikit yang miripnya, sehingga dia bertanya, bukankah engkau anak si Fulan bin Fulan? Ternyata benar. Qal bala, kata orang tadi, iya. Fa'aqahul himara, lalu Ibn Umar menyerahkan kepadanya keledai yang sedang ditungganginya itu, dan dia mengatakan, irkab hadha, kendarai olehmu ini. Dan selendang yang tadi diikatkannya di kepalanya, dia serahkan pula kepada orang tadi, kemudian dia mengatakan, usdud biha ra'sak, ikatkan ke kepalamu. Ya. Faqal, setelah berlalu, karena nanti disampaikan begitu ya, faqala lahu ba'du ashabihi, berkata sebagian dari rombongan, murid-muridnya, semoga Allah mengampunimu, ghafarallahu lak, أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروح عليه وإمامة كنت تشد بها رأسك. Engkau berikan kepada Arab Badui ini keledai yang kamu tunggangi, selendang yang kamu ikatkan ke kepalamu. Kenapa? Mereka heran saja. Ya. Faqal, ternyata Ibnu Umar beralasan dengan hadis. Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, itu hadisnya yang tadi. Ya. Inna min abarril birri silatul rajuli ahla wuddi abi. Ini kejadian, yaitu pertanyaan atau pertanyaan dari murid-muridnya, kemudian penjelasan dari Ibnu Umar, itu setelah Arab Badui itu pergi, ba'da'an yuwalla, ya, ba'da'an yuwalla, setelah Arab Badui itu pergi, kemudian Ibnu Umar mengatakan, wa inna abahu, sesungguhnya ayah dia itu, kana sadiqan li Umar, adalah teman dekatnya Umar. Nah, ini yang dimaksud dengan wud, yaitu teman dekat, ya, yang ada hubungan dekat dengan, ya, karena kalau teman, banyak teman, tetapi Ibnu Umar tahu siapa teman dekat dari ayahnya. Bahkan teman dekat ayahnya dari Arab Badui saja tahu. Ya. Dan kita juga harus tahu, agar kita bisa melanjutkan pula bakti kita kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Ini salah satu ya, pelajaran bagi kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita kehabisan bekal, kehabisan cara untuk berbakti. Makanya banyak pertanyaan orang tua saya, kedua-duanya sudah meninggal, bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Ini jawabannya. Salah satunya adalah kita harus jemput bola, cari mana teman-teman dekat orang tua kita, tanya kepada yang lebih tua, ayah saya temannya siapa saja yang paling dekat. Ya. Ibu saya siapa teman dekatnya dahulu. Nanti keluarga-keluarganya disambung satu rahim lagi, dan ini adalah abarrul birri. Nabi tidak mengatakan minal birri, tetapi perhatikan abarru al birri. Kebaikan yang terbaik. Terbaiknya itu yang harus kita bawa garis bawahi agar mendorong dan melecut kita untuk mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Itulah pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala. Ya, cari yang lain kalau sudah meninggal. Kan keluarganya juga ada. Anak-anaknya juga ada. Ya. Dia sudah, bibi adalah teman dekat ibu kita misalnya. Ya, ini keluarganya, bukan bibinya. Yang dimaksud hadis Ibnu Umar itu keturunan, bukan teman dekatnya Umar, tetapi keturunan dekat teman dekatnya Umar. Berarti kalau bibi kita teman dekat ibu kita dahulu, berarti sepupu kita ini anak bibi yang harus kita berbuat baik. Di samping itu adalah silah yang sebenarnya. Ya. sila yang sebenarnya karena itu kerabat, kemudian dia teman dekat ya ibu kita dahulu. Ya, termasuk dia. Tentunya dia. Ini keturunannya saja dia termasuk kebaikan, apalagi dianya. Apalagi dianya. Ya, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terbaik. Makanya yang sangat bagus ya, ketika teman kita datang ke rumah, panggillah nak, ini teman abi, ini teman ayah, dia ada tahu ini teman dekat. Atau kalau pun tidak, si fulan itu tahu lihat, oh, itu teman dekat ayah, agar dia tahu nantinya.